Marquí. Lan olah karawitan ayo kongsi mupus rukun uga seduluran amreh bombong kidalang sowan hyang widi swarga langgeng ki se Oh, Thank you.